nanggung kali pula joketnya. Maksud abang kita teruskan ini joketnya? Teruskanlah. Masih mau abang lagu Batak? Masih ada rupanya lagu-lagunya? Masih banyak lah bang. Lagu apa lagi? Yang penting pasti enak lah bang untuk bercoket. Kalau begitu teruskanlah. Oke, mainkanlah musiknya. Dari mana ini?